Bolehkah memakai celana jeans yang lebar? Enggak, bantolun. Selama itu rapi, artinya bukan yang kadang robek-robek sengaja dibuat demikian, ciri orang-orang fasik. Selama itu rapi, tidak isbal, lebar, dan pakaian atasnya pun pakaian muslim, insya Allah mudah-mudahan tidak mengapain demikian.